Yahya pasai 18. Oh kaluh Isa ge medoa lagi nyan, gopnyan ngon murid-murid ge laju geja umuran deh krung Kidron. Nibak tempat nyan, nasaboh taman. Isa ngon murid-murid ge tamong laju lam taman nyan. Yudas tukang hianat nyan, jitepu tempat nyan. Sabab Isa ka kaim tat mesapat nibak tempat nyan ngon murid-murid gopnyan. Dengon nyan, Yudas laju jijak ubak tempat nyan, sirajiba saboh pasukan sidadu Romawi. Dan ngon padup dro tema pengawai bait Tuhan, nyang jiu le imum-imum ule dan ureng-ureng Farisi. Awak nyan jiba senjata, lentara, menancit sua. Isa getepu mandum pu nyang tema terjadi atuh dro gopnyan. Ngon sabab nyan, gopnyan laju geperap ubak ureng-ureng nyan sira getanyong. So nyang gata jak mita? Isa ureng Nazaret. Jawab awak nyan. Ulun keh jih nyan. Seut Isa, Yudas tukang khianat nyan, najidong inan ngon awak nyan. Wate Isa gepegah ba awak nyan, ulun keh jih nyan. Awak nyan ban mandum ji surut dan rebah ba tanah. Sigote Isa getanyong ba awak nyan. So nyang gatanyo mita? Isa ureng Nazaret. Jawab awak nyan. Kalah lun pegah ulun kehjihnya. Seut Isa. Dan menyok kebit ulun gatanyo mita, pebiu mantong yala enyo jijak. Dengon naga pegah menan, temajit keh punyang kalih gepegah le Isa si golomnyan. Bapak niba ureng-ureng yang bapak beri uba ulun. Hana mesi tropih nyang gadoh. Simon Petrus yang naga basaboh pedeng, laju getarik ngon pedengnyan, temaga senet atuh sidronamit imum agung sampo putuh on punyeng belah unen. Nan namit nyan Malkus. Le sabab nyan Isa laju gepegah ubak Petrus. Betamong lom pedeng gata nyan lam saru. Pekeh gata pikir hana lunjib i piala derita nyang gebri le bapak ubak ulun. Laju le sidadu-sidadu Romawi dengan komandan jih dan pengawai-pengawai Yahudi. Jidrop dan jiikat Isa. Pun-pun tak awak nyan jiba Isa muhadap Hanas, ayah tuan Kayafas. Kayafas nakeh imum agung nibak ton nyan. Dan gop nyan keh nyang geberi nasihat ubak penguasa Yahudi bahwa lebih get sidro nyang mate nibak saboh bansa. Simon Petrus menancit ngon sidro tu murid nyang lain jisetot Isa. Murid nyang lainnya jituri le imum agung. Ngon sabab nyan geh nyan getamong mesajan-sajan ngon Isa ubak len rumah imum agung. Dan Petrus gepreh di luar nibak pintu. Oh lenyan, murid yang lain yang gejak ulua dan metuto ngon pelayan inong yang kemit pintu. Laju jejak Petrus petamong udalam. Pelayan inong yang kemit pintu nyan, ditanyong bak Petrus. Hai, pekeh ranuhnya murid Isa jin? Bukan. Jawab Petrus. Nibak uronyan, udara sijuk tat. Dengonyan pelayan-pelayan menancit le pengawai-pengawai laju ji pekap adang kengui apui ngon muadeng dan awaknya laju ji muadeng nibak apui nyan. Petrus gejak kenan dan laju gedong muadeng ngon awaknya. Imam Agung getanyong bak Isa kehai murid-murid gop nyan menancit kehai ajaran yang geba. Isa gejawab, ulun metuto ngon truh terang diku urung rame. Ulun sabe nalun semebut nibak rumah-rumah ibadat menancit lam bait Allah. Nibak tempat urang Yahudi lajem jih mengumpui. Hantom nalun pegah sapu ngan cara sengap-sengap. Nyang ke sabab jih, pakon tengku netanyong ulun, tanyong ke ba awaknya nyang ka jidengok ulun semebut, pasti awaknya jitepu pun yang ka ulun pegah. Wate Isa gepegah menan, sidro tukang kawai nyang nainan, laju jitampa si raji pegah. Ajam tat babah tu. Kah jid mututuh laganyan ubak imum agung? Gejawab le Isa. Menyona tutuh habalun yang salah. Nepegah laju nibak tempatnya dipat yang salahnya. Tema menyonyang ulun kenyan kebit betul. Keperonuh netampa ulun. Oleh nyan, Hanas laju jiu bak ureng lain. Mangat jiba Isa ubak imum agung Kayafas. Simon Petrus mantong cit gedong gemadeng inan. Ureng-ureng jipegah bak gop nyan. Pekeh dronuhnya murid ureng nyancit? Tema Petrus gebantah. Bukan. Nasidro namit imum agung, nakeh cedara niba ureng yang punyung jih gekoh le Petrus nyan, jikun. Kon keh nalon nginggata niba tamanyan mesajan-sajan ngongop nyan? Tema, Petrus tetap gebantah. Bukon, dan pah tat bawa tenyan manok pih jikun'u. Ban bengoh tat, awak nyan laju jiba isa niba rumoh Kayafas, ubak meligo gubernur. Ureng-ureng Yahudi kedro hana jitamong lah meligo. Mangat awaknya hana jit ke kuto secara agama. Sabab awaknya kena jak makan penajuh Paskah. Le sababnya Pilatus laju jijak ulua uba awaknya. Leh nyan jitanyong. Bunyang gata gadu kehai urengnya. Awaknya jijawab. Sekira jih urengnya hana masalah. Kamu hana kamu bajihnya ubak bapak gubernur. Pilatus laju gepegah ba awaknya. Cok kehjinyan dan hukum kehjinyan menurut hukum gata gedro. Temale ureng-ureng Yahudinya dijawab. Kamu hanajut kamu hukum mati gop. Hanya na mangat tepubut punyang gepegah le isa kehai cara jih gopnyan kema mate. Pilatus getamong lom lam meligo dan getau isa. Lehnyan laju getanyong. Pukuh drona raja ureng Yahudi. Gejawab le Isa, pekeh nyang nyetanyong nyo ni bak drone ke dro, atawana ureng lain yang kaji berita bak drone ke hai ulun? Gejawab le Pilatus, pekeh ulun nyo ureng Yahudi, nyang jok drone ubak ulun, nakeh bansa drone ke dro, dan imum-imum ule, punyang ka drone pubut? Gejawab le Isa, kerajaan ulun bukan lam donyanyo. Menyoki rajih kerajaan lun nibak lam donyanyo, ureng-ureng lun temaji mejuang, mangat bek jijok ulun ubak penguasa Yahudi. Tema kebit kerajaan ulun bukan nibak donyanyo. Tema Pilatus, laju getanyong ubak gopnyan. Menyomenan, droneh raja. Isa gejawab, droneh pegah bahwa ulunnyo raja, ulun lahir dan teka lam donyanyo, ngon saboh mekesun. Nakeh ke ulun beri kesaksian ke hai nyang benar. Ureng nyang nibak nyang benanyan jidengar ulun. Pilatus getanyong ubak gopnyan. Pemakna jih benanyan. Laju Pilatus getebit nibak lam meligo dan gepegah ubak ureng-ureng Yahudi. Ulun hana puteme masaboh nyang salah pih nibak gopnyan. Tema menurut kebiasaan gata, ulun sabe lun peluh sidro ureng hukuman nibak uru raya Paskah. Bukuh netim, mangat lun peluh ke gata raja ureng Yahudinyan. Awak nyanji jawab si raji kukku. Anje, betinyan, tema Barabas. Barabas, nakeh sidro perampok.